It's Bob Maneke. Hey, AM Records. Ulinifanya vibaya baby, mwisho nilizama, nilikupenda vibaya. Hila baby, we ukujali, ulinifanya vibaya. Usiku kucha kupia.